PJR saiki rungokno pasangan kupingmu, trek terbaru yo isih bahas daburanmu. Majuwa siji-siji, aku ora wedi kene-kene tak adepi. Ra perlu bayar wong, kene kowe tak obong. Rasa kakean omong, mental jaga besi. NDE PJR, kowe tetep goblok. Ngerti hipoban, kok malah yo dangdutan. Modal mobil abang, rupo ra karuan. Wong biso maca kudo, rupo ria boyo. PJR, Menteri Jampes Rondo. NDX, nanda doyan kontol. Aku wancuk koplo, tapi duduk gendo. Dini maju oja, obolo-bolo. PJR aku, jelas bagus aku. Mesti menang sebe, layo wong kowe jadilan ngelak. Anjol sengitenan, karo si PJR. Ke tukang bangunan, numpak ninja RR. Jileh yo nanda, opo yo raisin. Kene cengelmu tak keruane. Tinggu gawe kopi rasane medekes. Mbok yo sikatan gadul murah karuan. NDE PJR, kowe tetep goblok. Ngerti hipoban, kok malah yo dangdutan. Modal mobil abang, rupo ra karuan. Wong biso maca kudo, rupo ria boyo. NDE PJR, kowe tetep goblok. Ngerti hipoban, kok malah yo dangdutan. Modal mobil abang, rupo ra karuan.